بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، sebagaimana kita semua telah mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam suatu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan diturunkannya Al-Qur'an padanya, dan juga dengan disyariatkannya salah satu ibadah yang merupakan rukun Islam, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi kita semua untuk menyiapkan bekal menuju bulan Ramadan tersebut, yang tidak lain bekal menuju bulan Ramadan adalah berupa ilmu mengenai seluk-beluk puasa pada bulan Ramadan, dan juga mengenai hikmah di balik puasa tersebut, mengenai keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Maka inilah yang seharusnya kita persiapkan sebelum kita masuk ke dalam bulan yang mulia tersebut, sehingga kita ketika masuk ke dalam bulan Ramadan betul-betul telah menghargai bulan tersebut dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dan memanfaatkan setiap waktu yang kita lalui pada bulan Ramadan tersebut sesuai dengan kadar nilai daripada bulan tersebut, sehingga kita tidak menyia-nyiakan satu waktu pun, kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan kali ini dan juga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas suatu kitab, yaitu yang berjudul Waqafat Ma'a Syahril Siyam, yang kalau mau diterjemahkan intinya adalah poin-poin penting yang hendaknya kita ketahui tentang bulan As-Siyam, bulannya puasa, yaitu apa? Bulan Ramadan, yang digarang oleh seorang ulama yang merupakan anggota dari Hay'ah Kibaril Ulama, yaitu suatu perkumpulan dari ulama-ulama besar di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang dikembalikan kepada mereka perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang membutuhkan fatwa yang perlu dibahas bersama oleh para ulama-ulama besar. Maka diajukan permasalahan tersebut kepada mereka. Dan beliau juga adalah seorang rektor dari Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Maka tergambar bagaimana kadar keilmuan beliau hafizahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan membaca kitab ini, yaitu dengan menyampaikan inti poin-poin dari apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, walaupun mungkin tidak kita baca secara keseluruhan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-muallif hafizahullahu ta'ala menyampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah berupa ilmu dan juga agama yang benar, yaitu berupa amalan-amalan saleh, supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan di antara syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinamakan dengan rukun-rukun Islam, yang rukun-rukun Islam tersebut berbeda-beda dari sisi zaman pelaksanaannya, kapan harus diamalkan. Salat lima waktu diamalkan setiap hari, atau kemudian puasa diamalkan setiap tahunnya, demikian pula haji bagi yang mampu, zakat pun dilaksanakan setiap tahunnya. Juga berbeda-beda dari sisi tempat pelaksanaannya dan juga bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ini adalah suatu bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Dijadikan berbeda-beda ibadah tersebut tidak lain supaya memudahkan seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan tadi. Ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara rukun Islam tersebut yaitu ibadah yang akan kita hadapi nanti pada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan tersebut, yaitu ibadah puasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan tersebut melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara atau lima pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menunaikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Wal haji man istata'a ilaihi sabila, dan melakukan haji bagi barang siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Wa shaumi ramadan, dan juga puasa Ramadan. Semuanya lah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan ibadah-ibadah yang merupakan pondasi Islam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, patut diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa tersebut pada tahun yang kedua dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang kedua hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, beliau telah berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Dan dikarenakan ibadah ini adalah ibadah yang sangat penting, para ulama dari umat Islam ini telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang segala perkara yang berhubungan dengan ibadah puasa. Ya. Baik itu puasa yang wajib yang akan kita hadapi ya, pada beberapa hari yang akan datang, ataupun puasa yang sunnah. Ya. Telah dibahas hukum-hukumnya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ya. Dikarenakan ibadah puasa ini adalah termasuk salah satu dari syiar Islam yang betul-betul zahir, yang betul-betul nampak. Ya, dan bahkan pada bulan Ramadan, ya, maka seluruh kaum muslimin di muka bumi ini ya, melakukan ibadah puasa tersebut. Kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang kemudian ya, menentang dan tidak mau berpuasa, maka ini urusannya lain. Ya. Tentu saja mereka terjatuh kepada dosa besar ketika tidak menjalankan kewajiban ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun Islam dalam keadaan mereka mampu. Maka ibadah puasa tersebut diwajibkan atas seluruh muslim yang telah baligh, dewasa, dan juga berakal. Ya. Dan ibadah puasa ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, karena kan ibadah puasa ini adalah suatu ibadah yang rahasia. Hanya diketahui oleh hamba tersebut dengan Rabb-nya. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya oh fulan ini sedang beribadah puasa, ya kecuali mungkin ya dia bertanya kepada orang yang ada di hadapannya yang dia kira dia berpuasa atau tidak, maka dia jawab, oh iya saya berpuasa. Ya. Kecuali diberitahu oleh orang yang berpuasa, maka baru tahu bahwasanya ternyata dia berpuasa. Pada asalnya ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya. Kemudian juga kekhususan yang dimiliki oleh ibadah puasa ini, ya, bahwasanya di sana ada faedah-faedah, ya, manfaat-manfaat yang begitu besar, dan keistimewaan-keistimewaan, baik keistimewaan secara hissi, itu apa, secara zahir yang bisa dirasakan oleh badan, atau keistimewaan-keistimewaan yang maknawi, yaitu yang menyangkut batin dari seorang hamba. Ya. Di mana puasa ini bisa memperbaiki ya, jasad fisik, jasmani dari seorang hamba, dan juga akan memperbaiki batinnya. Ya. Adapun dari sisi batin, ya, dia akan bertambah kuat hubungannya dengan Rabb-nya. Ya. Dan juga kemudian akan menambah pahala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi fisiknya, dari sisi jasmaninya dia akan mendapatkan kesehatan pada badannya, ya. Dan juga pikirannya akan menjadi jernih. Ya. Ini manfaatnya besar. Seorang yang berpuasa, ya. Dia akan mendapatkan ketakwaan dengan puasa tersebut. Sebagaimana inilah tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan, yaitu supaya manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan juga akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Dan juga akan memperkuat hubungan seorang hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lainnya, ternyata mereka mendapatkan manfaat dari sisi fisik mereka, ya. Mereka akan menjadi sehat badannya dan juga akan menjadi jernih dan yaitu cemerlang pikirannya ketika biasa melakukan ibadah puasa. Kemudian Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu taala menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dituliskan dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Kitab Zadul Ma'ad sebagaimana sudah kita lewati adalah kitab yang penuh dengan faedah. Di antara pasal-pasal yang disebutkan pada kitab Zadul Ma'ad tersebut ada pasal-pasal yang berkaitan dengan ibadah puasa dan bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa. Ibnu Qayyim berkata, "Wa huwa sirrun bainal abdi wa rabbih, la yattali'u 'alaihi siwahu." Ibadah puasa ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali dirinya saja dan Rabb-nya yang mengetahui bahwasanya dia sedang berpuasa. Wal ibadu qad yattali'una minhu 'ala tarkil mufattaratil adh-dhahirah. Dan para manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka melihat bahwasanya seseorang itu yang sedang berpuasa meninggalkan perkara-perkara zahir yang membatalkan puasa. Allah alam apa yang dimaksud dengan perkara zahir yang membatalkan puasa ini. Namun nampaknya yang diinginkan mungkin perkara-perkara seperti bahwasanya dia tidak yaitu bertengkar, tidak marah, tidak kemudian juga berbohong dan yang lain sebagainya. Yang sebetulnya ini bukan membatal puasa. Namun sepertinya ini yang dimaksudkan. Sepertinya ini yang dimaksudkan. Adapun kemudian meninggalkan makan dan minum, ya, ini adalah suatu perkara yang tidak dilihat oleh manusia, ya. Ya, karena kan seorang makan dan minum biasanya tidak di hadapan manusia, cuma di hadapan keluarganya saja misalnya, atau bahkan bersendirian, ya, tidak di hadapan banyak orang. Qala amma kaunuhu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ma'budihi fa huwa amrun la yattali'u 'alaihi basharun. Adapun keadaan seorang yang berpuasa tadi, bahwasanya dia meninggalkan makannya dan minumnya, juga meninggalkan syahwatnya, yaitu tidak berhubungan dengan istrinya pada siang hari pada bulan Ramadan, min ajli ma'budihi, dikarenakan Rob yang disembahnya, yaitu tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu perkara yang tidak seorang pun yang mengetahuinya, tidak seorang pun yang melihatnya, ya. Ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala walis shaumi ta'sirun 'azimun fi hifdzil jawarihi adh-dhahirah wal quwa al-batinah. Dan puasa itu memiliki pengaruh yang begitu besar untuk menjaga kesehatan anggota badan yang zahir dan juga menjaga kekuatan batin, ya, kekuatan hati dari seorang hamba, ya, untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk yaitu selalu ada dalam hatinya rasa berharap kepada Allah, rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ibadah puasa memiliki dampak yang sangat besar, ya, kepada zahir dan batin seorang hamba. Qala wa himayatuha min at-takhliti al-jalibi laha al-mawad al-fasidah, ya. Dan juga ibadah puasa tersebut ada padanya penjagaan bagi anggota-anggota badan dari bercampurnya, ya, badan tersebut, fisik tersebut dengan zat-zat yang bermadarat, zat-zat yang merusak, ya, seperti kolesterol, orang yang sering makan, orang yang banyak makan, ya, orang yang rakus, ya, yang pikirannya selalu makan, berapa hari setelah, beberapa saat setelahnya ingin makan lagi, ya. Maka apa? Maka akan tercampur badannya dengan unsur-unsur atau zat-zat yang bermadarat baginya, yang merusak tubuhnya, ya. Seperti tadi kolesterol dan mungkin ada zat-zat yang lainnya, ya. Qala allati idza staulat 'alaiha afsadatha. Yang apabila zat-zat yang buruk tadi, zat-zat yang merusak tadi, ya, menguasai anggota badannya, maka akan merusak anggota badan tersebut. Kolesterol bisa menyebabkan penyakit jantung, ya, ketika jantung yang tersumbat, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit stroke ketika jalur ke otak yang tersumbat, dan mungkin penyakit-penyakit yang lainnya yang mengakibatkan kegemukan, ya. Dan ini semua adalah penyakit-penyakit yang buruk, ya, yang menjadikan seorang hamba tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan bahkan bisa membawa kepada kematian. Ya. Maka ibadah puasa ketika seorang sering melakukannya, ya, akan mendatangkan manfaat yang baik bagi jasmani seorang hamba tadi. Qala wa istifraghul mawadi ar-radi'ah al-mani'ati laha min sihhatiha, dan juga akan mengosongkan badan, mengeluarkan darinya zat-zat yang jelek yang akan menghalangi, ya, tubuh seseorang dari kesehatan, ya. Itu zat-zat yang membawa penyakit akan dikeluarkan dengan puasa tersebut. Fasawmu yahfadhu alal qalbi wal jawarihi sihhataha, maka puasa itu akan menjaga kesehatan baik bagi hati seorang hamba ataupun bagi anggota tubuhnya. Wa yu'idu ilaiha mastalabathu minha aidi syahawat, dan juga akan mengembalikan bagi anggota tubuh seorang hamba, ya, apa yang sudah dirampas, apa yang sudah diambil ketika dia mengikuti syahwat hawa nafsu, ya. Dikarenakan apabila seorang mengikuti hawa nafsu dan terjatuh kepada keharaman, atau kemudian mengikuti hawa nafsu, ya, kemudian menjadi seorang yang rakus, ya, dalam hal makan dan yang lain sebagainya, ketika dia mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, ya, maka yang terjadi adalah tubuhnya akan menjadi lemah, ya. Ketika dia banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya akan menjadi lemah. Ketika dia banyak melakukan keharaman, tubuhnya akan menjadi lemah, ya. Maka ketika berpuasa, dia terhalang dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenakan tempat mengalirnya syaitan dalam tubuh seorang insan ketika berpuasa akan menjadi kecil. Itu apa? Yaitu pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya mengecil ketika berpuasa, ya. Maka dia tidak akan terjatuh, atau yaitu akan sulit terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akan kembali kekuatan jasmaninya ketika dia tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi tamiha min al ma'lufat. Qala fa huwa min akbar al auni ala at taqwa idza fihi habsun lin nafsi 'an al syahawat. Maka pada puasa ini ada pertolongan, ada dukungan yang paling besar untuk bisa seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu sendiri di dalamnya terkandung unsur menahan hawa nafsu dari syahwat. Ya. Seorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang meninggalkan larangan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau seorang itu melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apa? Dikarenakan hawa nafsunya terpengaruh dengan syahwat. Dengan puasa dia melatih supaya hawa nafsunya itu meninggalkan, ya, syahwatnya, ya. Dimana dalam puasa dia meninggalkan perkara-perkara yang diinginkannya, walaupun pada asalnya perkara-perkara tersebut berubah, makan, minum, ya, bergaul, menggauli istrinya pada asalnya mubah, namun pada saat puasa diharamkan, ya. Maka dalam perkara tersebut dia melatih jiwanya untuk tidak terpengaruh dengan syahwatnya, ya, untuk menuruti hawa nafsunya pada perkara-perkara yang sebenarnya mubah namun diharamkan ketika berpuasa, sehingga dia terlatih untuk kemudian bisa menghindari perkara-perkara haram yang dari asalnya pun haram, ya. Ini tujuan dari ibadah puasa, termasuk suatu faktor yang paling besar yang mendukung seorang untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fitamiha minal ma'lufat, dan akan memutuskan dirinya dari perkara-perkara yang diinginkannya, ya, makan, minum adalah perkara yang diinginkannya. Ya. Namun kemudian dengan puasa tadi dia memutuskan sejenak hubungannya dengan perkara-perkara yang sebetulnya dia ingin untuk ya, melakukannya, ingin untuk kemudian mengkonsumsi makanan dan meminum minuman ya, sebagaimana yang dimakan dan diminum oleh orang lain yang lainnya yang tidak berpuasa misalnya ya, ketika misalnya pada puasa sunnah ya, seorang sudah melakukan sahur dan ingin melakukan puasa pada hari Senin misalnya ya, ketika dia melihat temannya datang ke warung misalnya kemudian makan dan minum di warung tersebut dengan enaknya ya, dia sebetulnya ingin untuk mencicipi juga apa yang dimakan oleh temannya tadi ya, ingin datang ke warung tersebut juga kemudian untuk membeli makanan yang sama atau meminum minuman yang sama. Namun kemudian dia meninggalkan perkara yang diinginkan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini adalah suatu perkara yang akan membantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menahan nafsunya dari syahwat, keinginan jiwanya, keinginan dorongan hawa nafsunya. Qala wa ta'dili quwwatiha asyahwaniyah. Dan juga akan menyeimbangkan kekuatan syahwatnya, akan menyeimbangkan kekuatan dorongan syahwat hawa nafsunya. Qala litasta'idda li talabi ma fihi ghayatu sa'adatihi wa na'imiha. Dan dia akan menyiapkan diri ya, menyiapkan dirinya, menyiapkan jiwa tersebut untuk mencari perkara yang ada di dalamnya puncak daripada kebahagiaan dan puncak daripada kenikmatan ya. Jiwanya akan cenderung untuk mencari perkara-perkara akhirat yang ada padanya puncak kebahagiaan dan puncak kenikmatan. Wa qabulu ma tazku bihi, dan juga dia akan menerima perkara-perkara yang akan mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, menjadikan dirinya sebagai seorang yang soleh. Akan mudah dia menerima perkara-perkara yang bermanfaat baginya, seperti ilmu misalnya, hidayah, nasihat. Akan mudah baginya untuk menerimanya ya, ketika dia adalah seorang yang terbiasa untuk berpuasa ya. Mimma fihi hayatuha al-abadiyah ya, yang di dalamnya terdapat manfaat bagi kehidupannya yang abadi ya, kehidupannya di akhirat nanti, kehidupannya di surga nanti ya. Ini yang dia cari ketika seorang terbiasa berpuasa, ketika seorang terbiasa untuk menahan nafsunya, menahan syahwatnya dengan berpuasa ya, maka jiwanya akan menjadi baik, jiwanya akan menjadi suatu jiwa yang keinginannya adalah mencari kehidupan akhirat, mencari kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang abadi. Qala wa yukasirul ju'u wadh-dhama'u min hiddatiha wa thawratiha, dan rasa lapar dan rasa haus pun akan menahan syahwat ya, dari memuncaknya syahwat tersebut dan bergolaknya syahwat ya. Seorang yang lapar dan haus akan terhindar dari bergolaknya syahwat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan bagi para pemuda ya, yang belum mampu untuk menikah, untuk banyak berpuasa, karena dalam puasa tersebut ya, akan bisa meredam syahwatnya ya, supaya tidak bergolak, supaya tidak menjatuhkannya ke dalam perkara-perkara yang haram, ke dalam perkara seperti zina ya, atau misalnya minimalnya zina dengan matanya ya. Maka puasa tersebut ya, yang kemudian terkandung di dalamnya rasa haus dan rasa lapar akan memutuskan atau meredam syahwat yang ada pada dirinya. Qala wa yudzakkiruha bihalil akbad alja'i'ah minal masakin, dan puasa tersebut akan menjadikan dia ingat kepada keadaannya orang-orang miskin yang perutnya lapar ya. yang laparnya bukan hanya pada saat bulan puasa saja, bukan hanya ketika sedang berpuasa saja, namun hampir setiap hari mereka merasakan lapar, dan jarang kemudian terlewati suatu hari tanpa ada rasa lapar pada perut-perut mereka. Qala wa tadhiqu majari asyaitan minal abdi bitadriqi majari at-ta'ami wasyarab, dan akan menyempit tempat beredarnya syaitan di dalam tubuh seorang hamba, ya, dengan menyempitnya tempat beredarnya makanan dan minuman, yaitu melalui peredaran darah. Peredaran darah menyempit, ya, maka disitulah syaitan, atau menyempitnya pula tempat beredarnya syaitan, tempat masuknya syaitan untuk menggoda seorang hamba. Qala wa tuhbasu quwa al-a'dha min istirsaliha ma'a hukmi at-tabi'ah fi ma yadurruha fi ma'ashiha wa ma'adiha. Ya. Dan juga akan dengan puasa tersebut akan tertahan kekuatan dari anggota tubuh, yang apabila kekuatan anggota tubuh tersebut dilepaskan untuk mengikuti hukum tabiat, yaitu hukum alam, ya, justru akan memadharatkannya, ya, dalam kehidupannya di dunia ataupun kehidupan di akhirat ketika kekuatan tersebut dilepaskan begitu saja. Allah alam apa yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Qala wa yusakkina kullu 'adwin fiha wa kullu quwwatin an jimahiha, ya. Dan supaya meredam setiap anggota badan, ya, dari aktivitas yang berlebihan, dan juga setiap kekuatan juga diredam daripada aktivitas yang berlebihan, ya. Qala wa yatalajjamu bil jamihi, dan supaya dikekang dengan puasa tadi, fahuwa lijamul muttaqin, maka puasa tersebut adalah kekang bagi orang-orang yang bertakwa. Wa jannatul muharibin, dan juga perisai bagi orang-orang yang berperang, ya. Itu berperang untuk melawan hawa nafsunya, untuk melawan syaitan. Inilah perisai yang kuat, ya. Perisai yang merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah puasa. Wa riyadatil abrari wal muqarrabin, dan juga ini adalah latihannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa li rabbil alamin min sa'iril a'mal, dan ibadah ini adalah ibadah yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Alamin, dari ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya, wasiyamu li wa ana ajzi bihi, adapun puasa itu adalah milikku, milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang seperti ini pada ibadah-ibadah yang lainnya. Yang tentu saja ibadah-ibadah yang lainnya juga dipersembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, namun, ya, untuk ibadah puasa dikhususkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiyamu li, dan ibadah puasa tersebut adalah milikku, ya. Yang penafsirannya ada banyak penafsirannya di kalangan para ulama, maksudnya ibadah puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini daripada ibadah-ibadah yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ibadah puasa adalah milik Allah, ya. Suatu ibadah yang dikerjakan oleh para hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas ibadah tersebut. Qala fa inna as-shaima la yafalu syai'an. Dikarenakan seorang yang berpuasa itu sebetulnya tidak melakukan apapun, ya. Tidak melakukan gerakan tertentu, tidak melakukan suatu amalan yang harus dilakukan dengan anggota badannya, ya. Tidak pula kemudian, yaitu dia harus berinfak, walaupun tentu saja berinfak adalah ibadah yang lainnya yang juga disukai ketika bulan Ramadan. Namun seorang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk kemudian dia wajib berinfak, atau wajib untuk melakukan gerakan ini atau gerakan itu, wajib untuk melakukan sholat ini atau sholat itu. Tidak, dia tidak melakukan apa-apa, Akan tetapi apa dilakukannya? Wa inna mayatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi. Akan tetapi dia hanya meninggalkan, ya, dia tidak melakukan sesuatu, tapi apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Syahwatnya. Meninggalkan makanan yang biasa dimakannya dan meninggalkan minuman yang biasa diminumnya. Min ajli ma'budihi. Dikarenakan Allah Rabb yang menjadi sesembahannya. Qala fa huwa taraka mahbubatin nafsi wa taladzdzatihi itharan li mahabbatillahi wa mardatihi. Maka dia meninggalkan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwanya, ya. Dan jiwanya merasa bahwa itu sesuatu yang lezat, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dinikmati, ya. Maka ditinggalkan semua itu untuk lebih mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya, ya. Ini Ibnu Qayyim sedang menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih ibadah puasa ini untuk kemudian dikatakan bahwa ibadah puasa ini adalah milikku, milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak disebutkan lafaz yang seperti ini pada ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Dikarenakan memang seorang hamba ketika berpuasa, ya, dia lebih mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan dirinya sendiri. Ya, dirinya mencintai apa? Mencintai untuk kemudian ketika lapar ingin makan, ketika haus ingin minum, ya. Namun kemudian itu semua ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang melakukan hal tersebut, dan juga Allah Subhanahu wa taala yaitu menghargai ibadah yang kemudian dilakukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah tersebut adalah milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Ini adalah nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang, pada inti daripada kitab ini mengenai pembahasan makna daripada puasa, juga mengenai pembahasan hikmah daripada puasa dan yang lain sebagainya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang bismillahi taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.